selamat siang. Iya, silakan Pak. Kalau untuk rakyat kecil tidak ada masalah ya. Kalau untuk mereka yang punya uang tentu tidak mau. Ya kan, mereka kan lari semua. Ya kan, karena ini kan satu kerahasiaan. Benar apa yang diargumentasikan oleh banker itu. Mereka kan tidak boleh mengeluarkan rahasia ini kecuali kalau dalam pidana ya, di pengadilan. Jadi memang si pajak ini potensinya sebenarnya bukan diambil dari data-data bank ya sebenarnya. Kalau saya pribadi bilang itu memang mereka harus pinter-pinter ya, bukan meminta data dari bank. Itu salah. Itu dirjen pajak itu salah itu. Makasih. Oke, Pak Hendro. Ya, saya nggak setuju dibuka ke dirjen pajak ya. Nggak usah lah, memang bank itu mesti rahasia. Dirjen pajak mesti cari jalan yang lain. Saya rasa masih ada jalan yang lain, jalan-jalan main bypass aja gitu, mau main gampang aja gitu. Pokoknya nggak setuju lah itu bank itu mesti rahasia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Silakan Pak Cuncun. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Ya setuju ya, kalau apabila data nasabah dibuka ke dirjen pajak, karena itu akan menimbulkan capital flight juga untuk nasabah perbankan juga. Jadi nasabah banyak yang tidak percaya juga ya terhadap perbankan. Saya rasa masih ada jalan lain dari dirjen perpajakan untuk mencari data dari yang lain ya, tidak harus lewat perbankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Junjun. Pak Budi. Ya, saya pikir saya setuju itu dibuka. Dasarnya begini Bu, jadi bank Swiss itu termasuk yang tertutup. Amerika bilang kalau bank Swiss nggak mau ngebongkar data-data rekening dari warga negaranya, makanya bank Swiss tidak boleh beroperasi di Amerika. Habis itu kapok itu bank Swiss. Bank Swiss tentunya lebih secret daripada Bank Indonesia. Tujuannya sama, untuk pajak gitu. Jadi singkatnya, kalau cuma warga negara Indonesia itu harus bisa diakses sama pajak. Bahkan orang Indonesia yang di Singapura pun itu harus bisa dibongkar intinya berapa duitnya di situ. Kalau nggak bisa, bank di Singapura yang ada di Indonesia nggak boleh beroperasi. Terima kasih Pak Budi. Pak Leo. Ya, siang Bu. Iya, silakan. Ya, komentar saya sih itu dirjen pajaknya sih sekolah nggak gitu loh, asal-asalan gitu loh. Mana bisa buka rahasia bank? Itu kan uang orang, itu nggak bisa begitu caranya. Kecuali ada kasus nih, boleh. Kalau mau begitu ya mana bisa gitu. Nanti saya mau apa? Saya minta ke BPN nih tanah atas nama siapa? Ya mana bisa begitu? Minta-minta suka-suka, ya kan? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ismail. Ya, selamat pagi Bu. Selamat siang Pak, silakan. Saya sudah siang. Maaf. Jadi begini ya, kalau mau negara itu maju, itu seperti di Jerman. Itu semua nasabah bank dibuka itu rekeningnya, sehingga kekayaan itu tidak ada yang disembunyikan, tidak perlu dirahasiakan. Hanya masalahnya di Indonesia itu nggak bisa terburu-buru, itu bisa lari semua uang ke Singapura atau kemana, atau ke Swiss. Jadi memang harus ada evolusi, jadi semacam sosialisasi untuk memahamkan masyarakat bahwa mereka punya kewajiban yang tidak boleh disembunyikan. Saya yakin 50% dari rakyat ini menyembunyikan pajak. Saya yakin sekali itu. Kecuali orang yang memang sudah sadar bahwa itu bukan haknya, itu hak negara, 35% daripada keuntungannya misalnya, itu wajib disetor ke negara. Sehingga APBN kita akan tinggi gitu, dan negara akan maju. Itu saja sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Satu penelpon terakhir dengan Pak Andre. Ya, silakan. Ya, kalau data bank dibuka ya ini rawan juga ya, rawan penyelewengan. Jadi yang ditakutin penyelewengannya itu, ini dari dirjen pajak juga kan, pajak juga pun banyak yang dikorupsi. Saya rasa saya nggak setuju karena ini juga rawan penyelewengan kalau data orang sampai dibuka di umum ya. Iya itu aja Bu, cuma rawan penyelewengan lagi. Baik, terima kasih Pak Hamsit. Selamat sore Pak Leo. Iya, selamat sore Bu. Silahkan. Iya, Dirjen Pajak kompeten nggak gitu loh. Dia jadi dirjen itu karena kompetensi dan kualitas kemampuannya atau karena boleh dibuka nggak? Ada rahasia nggak tuh? Bayar nggak jadi dirjen? Ke siapa dan berapa duit? Boleh dibuka nggak? Coba tanya ke dia juga. Boleh nggak itu dibuka? Ada nggak gitu? Coba aja. Terima kasih. Iya, Pak Billy. Iya, selamat sore. Silahkan. Saya kira kalau kinerja si pajaknya itu udah benar-benar jujur, benar, akuntabel, buka-buka aja. Memang yang harusnya punya duit harus bayar pajak. Tapi harus diingat juga, pajak ini suka pakai asumsi dia sendiri. Anda punya dua rekening, Anda pindahkan uang Anda dari rekening A ke rekening B. Dia tidak mau tahu. Dia bukannya nggak tahu, tapi dia tidak mau tahu bahwa itu termasuk income Anda, dia bilang. Nah ini, Anda mau berdebat sama dia. Ribet. Karena kenapa? Karena nggak semua orang kita tahu kok nggak ada yang jujur bayar pajak. Tapi kalau memang mau dibuka benar-benar jujur dan pejabat itu yang apa? Yang namanya pejabat pajak itu kalau korupsi digantung mati, ayo kita buka, ada nggak masalah sih? Pejabat-pejabat itu lebih mengerikan dari kami juga sebenarnya pengusaha. Makasih. Pak Bangun. Ya saya setuju dengan pendapat Bapak Bangsa. Yang perlu saya tambahkan adalah rekening orang-orang pajak mulai dari eselon 1 sampai eselon 3 nya coba dibedakan dulu. Nah itu sebagai contoh dulu ya. Nah kemudian jangan nanti seperti penegak hukum yang lain gitu loh. Jadi kita gak usah sebut satu persatu lah. Jadi ini nanti matan-matanin, terus ada uang di bawah meja, selesai. Nah, memang kalau betul, kalau memang sudah semuanya terbuka dan memang mereka bisa dijamin kejujurannya, itu bangsa ini akan maju. Terima kasih. Pak Hengki. Halo. Silakan Pak Hengki. Iya, saya bisa di jalan, mungkin pajak kanker ya. Karena nanti semua yang uang ya di luar negeri aja uang. Makasih. Ya, Pak Herman. Ya, selamat sore. Silakan. Ya, coba tolong itu dia pajaknya kalau nggak salah Pak Fuad. Cek dulu dong, yang jujur aja lah Pak. Ini kayaknya orang-orang dari Departemen Keuangan, OJK, ini ngaco semuanya, iya kan? Kita lihat lah, dari OJK bikin peraturan ini itu, bakrilat sampai sekarang nggak bayar, gimana tuh? Sama aja nih buat dia punya oknum pajak, gimana? Katanya Dayus kemarin orang kelihatan lagi jalan di Plaza Senayan. Di mana tuh? Mau ngurusin apa? Nah ini kita biarkan aja. Dari itu udah berkeliaran di luar. Katanya penjara. Namanya aja ini penjara. Pada orangnya di luar. Nah ini masyarakat udah tahu belum? Kalau belum tahu, nah ini kita kasih tahu ini. Terima kasih. Selamat sore Pak Robi. Ya sore. Silahkan. Halo. Silahkan Pak Robi. Halo. Iya silahkan Bapak. Oh iya, saya sorry nggak tahu. Halo. Iya silahkan langsung opini Anda. Saya hanya mau nyampein aja ini Jakarta 2 hari macet nih parah nih, jangan urusin yang begituan deh. Ini kemana aja nih habis banjir nih, petinggi-petinggi kita nih. Makasih. Pak Rudi. Halo. Silahkan. Iya, asal korupsinya betul-betul di ini yang sekarang semuanya aja pada korupsi, gimana kira rakyatnya disuruh benar. Kalau memang sebagai contoh kalau di luar negeri kita bayar pajak memang benar-benar link dengan perbankan, itu kita sakit juga ditanggung oleh pemerintah seperti di Australia gitu. Nah sekarang di sini kita sakit ya udah mau mati-mati aja, duit dikeruk terus, duit kita keterbukaan, duit kita dikeruk sama buat partai-partai. Ini saya rasa sih belum saatnya dah. Semuanya masih korup semua, nggak ada yang benar. Gitu, sekian, terima kasih. Pak Teddy. Ya. Silakan. Ya, begini menurut saya. Penggunaan pajaknya sendiri juga di negara kita itu kan tidak pernah transparan. Kenapa harus rakyat kok disuruh transparan? Nah, penggunaannya saja sudah tidak transparan. Selama ini kita bayar pajak, uang kita kemana saja? Berapa persen yang dikorupsi, berapa persen yang buat pembangunan jalan dan lain sebagainya. Sedangkan jalan juga sekarang macet mulu, bolong terus gitu. Nah, apa? Selama ini sepertinya pemerintah yang menuntut warganya untuk bayar pajak lebih, bayar pajak lebih. Tapi apa yang pernah dikembalikan gitu loh. Sebetulnya Indonesia pajaknya cukup besar secara persentase, tapi gak pernah ada biaya medical gratis, sekolah untuk anak gratis. Betul yang dari Bapak bilang di Australia, saya pernah tinggal di sana. Jadi menurut saya semua warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan medical gratis sampai batas tertentu dan layak. So, ya demikian, terima kasih. Pak Lukas. Iya, saya mau kasih komentar aja bahwa kalau data nasabah terbuka, saya pikir sih banyak orang-orang yang punya uang gampang aja tinggal pindahin duitnya kok. Setelah itu berarti kita punya ekonomi makin kacau lah. Ya kira-kira itu aja, makasih. Pak Leo. Iya, sore Bu. Silakan. Iya Bu. Ya kalau tertentu misalnya uang sekolah anak-anak aja uang terbuka, itu ada perbedaan, itu jadi masalah. Bagaimana buka begitu, suruh tipu atau masalah dia dulu depan tuh sekarang jadi dirjen pajak. Buka dia dulu rahasianya tuh, dia jadi dirjen kompeten atau kualitas. Selamat pagi Bu Mary. Silakan Pak. Jawabnya begini, sebetulnya Direktorat Jenderal Pajak itu telah melanggar hakiki sebagai Bapak memungut pajak, karena dia harus minta ke Departemen Keuangan dulu untuk menyatakan niatnya itu. Kalau Departemen Keuangan setuju, baru Departemen Keuangan mengajukan ke perbankan. Itu hierarkinya begitu. Tidak bisa dia nembak langsung ke institusi bank gitu. Pertama. Kedua, bank itu memang jual kepercayaan, dan orang-orang yang bersalah melakukan korupsi, perdagangan gelap, tidak membayar pajak, terus kemudian apa namanya melakukan tindak pidana kriminal dan sebagainya, itu bisa dikatakan seperti tadi. Tapi dengan catatan Departemen Keuangan setuju, polisi setuju, hukum setuju, pokoknya semua institusi yang berkenaan dengan hukum setuju, baru bisa. Tapi tidak semua orang dibuka. Sekarang ada orang kaya, usahanya jujur, dia bayar pajak, hartanya itu triliunan, bahkan banyak sekali. Apa itu juga harus dibuka, diketahui kekayaannya? Ya enggak kan, yang jelas dia membayar pajak benar gitu. Jadi di sini Direktorat Pajak ini kelihatannya kekurangan kerjaan. Karena apa? Income pemerintah dari ekspor impor itu terhambat karena sistem pemerintah sendiri yang menghambatnya, yaitu hanyanya pungutan-pungutan liar sehingga negara tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan dari ekspor impor itu. Itu jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudibyo, Pak Ali. Selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Ali. Ini pajak kita ini ya, Direktur Pajak ini kayaknya udah bingung dia kayaknya. Nah, soalnya Direktorat Pajak aja tidak dipercaya sama rakyat kok. Di dalamnya juga banyak kutu busuk. Coba rapiin dulu Direktorat Pajaknya baru dia keluarkan undang-undang yang menyesatkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Mitra Bia Biri. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Gini ya. Jadi selama ini baik pemerintah, biaya cukai, pajak segala macam itu, mereka tuh paling arti, maksudnya paling kalau melihat orang punya duit itu cuma takkan dipajak itu. Either itu yang benar-benar, tapi setahu saya benar itu cuma paling di bawah 5%, sisanya itu dipalakin. Udahlah, semua buka aja lah, ya. Jadi sekarang pengusaha itu juga terus terang aja, beberapa tahun lalu kita juga tiap kali mesti nyetor duit ke orang pajak. Ini udah umum sekali Bu. Saya kira pemerintah ini tuh belagak buta, belagak bego. Jadi sebenarnya ini bullshit banget lah. Kalau dibuka, wah, makin parah. Kecuali mereka udah pastikan mereka akan kerja profesional. Kalau misalnya ada orang punya warisan segala macam 7 triliun, 8 triliun mau dipajakin, sedangkan Mas Ali itu memang warisan. Mereka nggak bakal percaya tuh di kantor pajak tuh. Itu pasti akan dipalakin juga. Saya pernah tuh suruh orang pajak ke kuburan aja kalau ditanya orang yang mati. Terima kasih kembali Pak Harko, silakan. Ya, inilah nih Direktorat Jenderal Pajak, kalau kerja nggak pakai otak, itu aja ya. Jadi kalau di Indonesia tidak setuju dilakukan itu, karena kita ini bakal diperas sama orang-orang kantor pajak ini. Jadi nggak bisa lah. Dan kalau seandainya dia mau kantor Jenderal Direktorat Pajak untuk meningkatkan pajak, begini aja. Itu banyak tuh konglomerat-konglomerat yang kotor ya, yang memang dia ngemplang pajak. Itu aja kan kantor pajak kan nggak berani. Terang-terangan aja tuh grupnya ABR aja kalau berani. Coba tuh bongkar semuanya tuh. Nggak berani kan? Jadi jangan cari ide-ide yang ya saya bilang sih nggak pakai otak gitu. Itu aja lah, makasih. Pak Hadi, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, silakan. Itu kalau akun-akun nasabah dibuka, itu apa jadinya? Itu kan rahasia pertahankan kepercayaan. Sekarang aja banyak dana nasabah yang lari ke luar negeri karena nggak percaya dengan institusi dan ekonomi Indonesia, apalagi dibuka. Saya lihat ini Dirjen Direkturat Jenderal Pajak, pajak ini kalah. Artinya itu udah bingung. Jadi dia income-nya kurang, bingung cara kerjanya gimana gitu loh. Itu, jadi harusnya diperbaiki internal dia. Jadi orang kalah gitu. Jadi gimana nih cara kerjanya? Jadi bukannya kerja yang benar malah ngaco, nggak karuan. Seharusnya diperbaiki itu internal. Internal dia itu kotor sekali, itu banyak korupsi. Seperti Bapak tadi bilang. Itu udah rahasia umum itu. Misalnya minta ini, minta sana, meres, kemudian nelponin ke orang-orang yang nasabah segala macam. Itu harus diperbaiki itu. Itu kalau bisa diperbaiki itu berapa itu dana yang masuk ke negara itu. Korupsi-korupsi itu udah triliunan itu. Bukan cari-cari yang gak karuan begini. Korupsi itu kalau bisa diberantas itu berapa triliun untuk kesejahteraan rakyat. Itu mbak. Dan nomor satu itu yang paling korupsi di sini adalah orang-orang pemerintahan di pajak. Itu justru nomor satu sama pemerintah. Bukan dia cari-cari begitu. Itu justru bikin negara malah gak karuan itu. Masih. Terima kasih Pak Hadi. Pak Billy, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Iya, begini. Ini belum dibuka aja, modus kerja orang pajak seperti ini, Bu. Ini udah rahasia umum ya. Misalnya dia bilang, yuk kurang bayar. Nanti diajarin tuh, Bu, cara bikinnya tuh. Anda bayar ke kas negara 5 juta aja. Anda bayar ke saya 45 juta. Jadi tuh Anda ingat 50 juta. Ini udah pasti. Ini udah kejadian seperti ini terus. Negara udah bobrok. Hancur, pasti. Terima kasih kembali. Pak Teguh, selamat pagi. Silakan. Kalau saya setuju apa yang dimiliki bank pada saat ini, karena kalau hal itu diterapkan, itu akan menelanjangin para nasabah-nasabah. Enggak malu kalau telanjangin depan umum, Bu. Malu kan? Jangan diterapkan itu, jangan ikuti negara sekuler, negara maju, negara kita masih gembel, maka itu. Terima kasih kembali, 633-9160, Pas FM. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan Pak Sudibyo. Ya begini, Bu. Masalahnya perpajakan itu sendiri tidak mengerti bahwa dalam semua nasabah yang di bank itu sudah kena pajak, baik pajak bunga maupun pajak deposito, di mana dipegang oleh bank dan sudah disetorkan ke Direktorat Pajak. Apalagi mau dipajakin, apakah pajak kekayaan juga kena gitu. Kalau itu kena, pasti kekayaan juga kena. Misalnya orang-orang yang mempunyai tabungan lebih dari 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar barang itu pasti kena pajak kekayaan lagi. Berarti kelihatan bahwa negara Indonesia itu tidak mempunyai income lagi selain pajak. Jadi mengandalkan terlalu pajak. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ini bobrok karena dari penjualan minyak juga nggak menghasilkan. Dari ekspor-impor nggak menghasilkan. Dan dari devisa-devisa lainnya juga tidak menghasilkan. Ganti semua staf pemerintahan. Mereka itu semua maling-maling dan koruptor. Oleh karena itu, habiskan semua itu dan ganti yang benar, yang bagus. Gitu. Tapi kangen kan nggak ada pajak-pajak itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Budi. Selamat pagi. Silakan Pak. Ini aja kalau memang pemerintah Direktorat Jenderal Pajak mau implementasikan aja. Saya sih nggak bakal nggak peduli di Indonesia. Semuanya juga mungkin begitu. Biar ntar semua bank kolaps, bangkrut semuanya. Nah, nanti baru deh baru berpikir kan. Emang cara berpikir orang Indonesia kan begitu kan. Nah, ya itulah. Biarin aja nggak apa-apa. Biarin nanti bank-bank pada bangkrut. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Bu. Ya, silakan. Begini aja Bu, saran saya Bu, damai aja mau orang perpajakan, naikin aja pajaknya 50%, udah jangan ikut akatik aja deh. Orang kecilan tuh uangnya dari keringetan, yang harus diperiksakan koruptor, pejabat-pejabat. Jadi damai aja 50 dari 20% PPH finalnya yang didepositokan, dinaikkan 50% aja, udah gak ada urusan, dijamin deh. Makasih Bu. Terima kasih kembali.